Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-40. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Qala Mujahid ma ma'nahu huwa qaulur rajul hadza mali warastuhu an abai wa qala aun ibnu Abdullah yakulun laula fulan lam yakun kada wa qala ibnu Qutaibah yakulun hada bi syafaati alihatina. Berkata pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bab firman Allah ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-83 yang artinya kurang lebih mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Berkata Mujahid, Mujahid bin Jabir, maknanya adalah ayat ini, yaitu perkataan seseorang, ini hartaku yang aku mewarisi dari nenek moyangku. Ini makna ayat ini, kata beliau. Berarti orang mengatakan ini hartaku yang aku mewarisi dari nenek moyangku. Berkata Aun Ibn Abdullah, mereka mengatakan, itu yang termasuk mengingkari nikmat Allah, andai kata tidak ada fulan, tidak akan terjadi begini. Ini juga termasuk perkataan mengingkari nikmat Allah. Nanti insya Allah kita jelaskan satu persatu. Berkata Ibnu Qutaibah, mereka mengatakan, yaitu mengingkari nikmat Allah, ini adalah dengan syafaat sesembahan-sesembahanku. Mu'alif rahimahullah menyebutkan dalam bab 40 ini, yaitu bab firman Allah, ayat dalam Al-Quran dijadikan sebagai bab. Kemudian beliau menyebutkan perkataan para salaf tentang makna ayat ini. Yang kita ingin sampaikan pada malam ini, pertama adalah makna mengingkari nikmat Allah. Karena ini menjelaskan ya'rifuna nikmatallah. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Apa makna mengingkarinya? Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam menjelaskan ayat ini dalam kitab beliau Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid, ayat kata beliau, saya agak ringkas ya ngutipnya, ay yungkiruna idafataha ilallah likaunihim yudifunaha ilas sabab mutanasinal musabbib alladhi huwa Allah subhanahu. Laisal makna yungkiruna hadhihi nikmah walakin yungkirunaha biidafatiha ala ghairillah mutanasina alladhi khalaqas sabab. Wa wujida bihi al-musabbab aw kama qala. Yang dimaksud mereka mengingkari nikmat Allah setelah mereka mengetahui nikmat Allah adalah mereka mengingkari untuk menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Mereka mengakui nikmat Allah, tapi mereka tidak mau menyandarkan kepada Allah nikmat itu. Ini yang dimaksud. Kenapa? Karena mereka menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Dengan melupakan yang menciptakan sebab, yaitu Allah. Jadi ketika seorang mengatakan, ya, hartaku ini aku wariskan dari nenek moyangku, ketika mengatakan aku mewariskan dari nenek moyangku, ini melupakan Allah lah yang memberi nikmat. Dia menyandarkan kepada warisan. Umum orang gitu ya. Ya. Nah ini. Sedangkan yang menyip warisannya sebab. Allah yang menciptakan sebab. Siapa yang menjadikan orang tuanya kaya sehingga mewarisi siapa? Allah kan? Allah. Siapa yang menjadikan anaknya bisa mewarisi? Siapa? Allah. Kalau beda agama enggak bisa mewarisi. Ini. Semuanya Allah. Orang tua kaya belum tentu bisa mewarisi anaknya apabila beda agama. Ini. Nah, dia mengatakan hartaku ini aku warisi dari nenek moyang, melupakan Allah yang menjadi sebab dia bisa mewarisi hartanya orang tuanya. Ini termasuk mengingkari nikmat. bukan maknanya mengingkari nikmat Allah, bukan. Mereka mengakui itu nikmat. Harta itu nikmat. Tapi mereka mengingkar untuk menyandarkan kepada Allah yang memberi nikmat. Akan tetapi mereka mengingkarinya dengan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, dengan melupakan yang menciptakan sebab yang menghasilkan akibat. Dalam masalah sebab ada tiga ya ikhwan. Ada musabbib, ada sebab, ada musabbab. Ini penting ya. Musabbib yang menciptakan sebab. Sebab ada, musabab akibatnya. Contoh sekarang, sebab adanya anak apa? Apa? Sebab lahirnya anak apa? Yang bisa nikah, ya kan? Nikah kan? Nikah sekarang. Siapa yang menciptakan pernikahan ini? Allah. Allah yang menakdirkan nikah. Sebab nikah ada akibatnya, apa akibatnya? Punya anak. Siapa yang menciptakan anak? Allah. Kadang-kadang orang diciptakan sebab, tapi tidak ada akibatnya. Ada enggak orang nikah enggak punya anak? Ada enggak? Hah? Nikah enggak punya anak? Ada. Berarti Allah. Ya, ketika orang punya anak lalu menyandarkan kepada sebab saja, ini ingkari nikmat. Paham, Dom? Nah, ini contoh saja. Mengingkari nikmat. Contoh yang lain, rezeki dari Allah. Allah memberikan sebab. Apa sebabnya umpama contohnya? Hah? Antum buat contoh sekarang. Gak bisa? Berdagang. Ya kan? Berdagang itu sebab dapat rezeki. Lalu dagangannya laris. Omsetnya banyak. Jadi kaya. Itu akibat dari sebab. Siapa yang menciptakan dia bisa dagang? Siapa? Allah. Maka Allah ciptakan pada hambanya, ada yang dengan dagang, ada yang dengan pertanian, ada yang dengan peternakan, ada yang dengan bekerja. Itu semuanya sebab yang Allah ciptakan. Akibatnya apa? Diberi rezeki. Tapi apakah setiap orang berdagang lancar, kaya? Tidak. Nah, ketika orang menisbatkan nikmatnya kepada dagangannya, ini kufur nikmat. Hartaku kaya ini karena dagangan saya lancar, umpamanya. Melupakan yang menciptakan sebab, melupakan yang menciptakan akibat, ini kufur nikmat. Ini sama dengan korun, uti apa? Innama utitum min ilmi indi. Aku diberi harta banyak ini karena dari ilmuku ini. Nah, gitu. Lupa. Siapa yang beri ilmu kepada Qarun, ilmu berdagang? Allah. Siapa yang memberi akibat akhirnya hartanya melimpah, Qarun? Allah. Tapi Qarun melupakan Allah lalu menyandarkan kepada keilmuannya, kepinterannya, keahliannya, keceliannya. Itu kufur. Kufur apa namanya? Nikmat. Banyak enggak seperti itu orang? Banyak enggak? Banyak. Maka ini bab yang sangat agung kata para ulama. Lebih zaman sekarang ini. Sekarang paham ini ya? Paham enggak ini? Ini penting masalahnya. Jangan sampai antum punya ilmu banyak ini sebab kecerdasan saya. Turunan siapa saya? Kan gitu. Gagah. Kamu punya ilmu. Cerdas hanya sebab. Akibatnya memiliki ilmu banyak itu akibat semuanya adalah ciptakan Allah. Allah yang memberikan. Kecerdasan Allah. Akibatnya dapat ilmu banyak pun Allah. Banyak orang cerdas gak dapat ilmu. Banyak gak? Banyak orang cerdas keblinger gak dapat ilmu. Banyak orang cerdas ngibuli. Gak punya ilmu. Nah, ini. Ya gak? Nah, ketika seorang diberi kecerdasan oleh Allah, diberi ilmu yang banyak, itulah nikmat dari Allah. Lalu ketika dia menyandarkan kepada sebab kecerdasannya, lupa kepada Allah yang memberikan nikmat, ini namanya kufur nikmat. Paham? Paham? Capek juga dong jelaskan dong. Masalah berikutnya. Masalah yang kedua. Kok kedua terus? Berapa sudah dan banyak? Yang malam ini maksudnya. Hubungan bab dengan kitab tauhid. Sekarang mu'alif rahimahullah menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid. Kalau sudah memahami babnya tadi, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Mana tadi? Menyandarkan nikmat, ya. Menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah ini termasuk menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah. Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Inna man adafa nikmatal khaliq ila ghairihi faqad ja'ala mahu syarikan fil rububiyyati li'annahu adafaha ila sabab ala annahu fa'il hadha min jihatin min wajhin afan Wa min wajhi akhar annahu la yakum bisyukri alladhi huwa ibadah minal ibadat. Ini mengingkari nikmat Allah ini terjatuh dalam dua hal. satu, yaitu menandarkan nikmat Allah kepada selain Allah. Ini satu. Berarti dia telah menjadikan selain Allah sekutu bagi Allah dalam rububiyah. Karena memberi nikmat termasuk rububiyah. Rububiyah Allah, Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan. Allah yang beri rezeki. Ini Rabb. Maka ketika menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah, ini terjatuh dalam syirik rububiyah. Yang kedua, ketika mengingkari nikmat Allah, yaitu menyandarkan nikmat Allah pada selain Allah, berarti tidak bersyukur. Itu sudah kita jelaskan pertemuan yang kemarin. Berarti sudah tidak, berarti tidak bersyukur. Pertemuan kemarin diingat-ingat itu di murojaah, makna syukur. Jadi ketika mengingkari nikmat Allah, yaitu menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah, ini berarti tidak bersyukur. Sedangkan syukur adalah ibadah. Watarku syukri, kalau kata beliau, munafin lisyidi nittauhid. Sedangkan meninggalkan syukur, yaitu tidak bersyukur, ini bisa menafikan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Tauhid ibadah. Maka bab ini sekarang, yaitu ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha, berkaitan dengan dua macam tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Maka kata Muhammad bin Utsaimin, fasarat laha silah baik bitauhid rububiyah wa tauhidil ibadah. Maka bab ini berkaitan dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Barang siapa yang menyandarkan nikmat Allah kepada Allah, maka ini tauhid rububiyah. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, ini tauhid ibadah uluhiyah. Karena syukur termasuk ibadah. Ya, dari sini kita pahami sekarang. Wa min haitsu, kata beliau, idafatuha ila sabab ala annahu fa'ilun hadza ikhlalu bitauhidir rububiyah. Wa min haitsu tarkul qiyami bisyukri alladhi huwa al-ibadah hadza ikhlalu bitauhidil uluhiyah. Atau hada ihladu tauhidil uluhiyah. Sekarang dilihat dari sisi yang pertama, menyandarkan nikmat Allah kepada sebab, ya, sehingga diyakini sebab itulah yang memwujudkan nikmat. Sebab itu yang mewujudkan, yang menjadikan dapat nikmat adalah sebab. Sebagai fa'ilnya, ini menodai tauhid rububiyah. Ketika orang mengatakan hadza mali warastuhu min abai, umpamanya ini hartaku aku wariskan dari nenek moyangku, lalu meyakini warisan itulah yang menyebabkan dia dapat rezeki, maksudnya yang menjadikan rezeki itu, melupakan Allah yang memberikan, maka ini menodai tauhid rububiyah. Ini menodai tauhid rububiyah. Yang kedua dilihat dari meninggalkan bersyukur, yaitu tidak bersyukur kepada Allah karena menyandarkan nikmat kepada sebab, maka ini sedangkan syukur adalah ibadah, ini akan menodai tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ini? Penting ini masalah ya ikhwan. Karena manusia tidak lepas dari nikmat. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan lalu kita terjatuh dalam kesyirikan. Baik syirik rububiyah maupun uluhiyah. Yaitu menyandarkan nikmat bukan kepada Allah, tapi kepada sebab. Sedangkan sebab Allah yang menciptakan. Dan itu banyak orang terucapkan seperti itu. Karena tidak tahunya tauhid. Nah. Sehingga perkataan hadza mali warastuhu an abai, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari nenek moyangku, apabila ini melupakan Allah yang memberikan nikmat, ini masuk dalam bab ini. Sehingga muallif rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan perkataan Mujahid, atau mengutip dari penafsiran Mujahid. Itu perkataan seorang, hadza mali warastuhu min abai, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari nenek moyangku. Apabila perkataan ini ya melupakan Allah yang memberi rezeki, ini masuk dalam ayat ini, yaitu summa yungkirunaha. Waktunya masih panjang gak ini menjelaskan perkataan ini? Masih? Nah. Perkataan ini ya, kalau secara zahir ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, zahiru hadhil kalimah annahu la syai'a fiha. Zahir kalimat ini itu enggak masalah pada beliau. Zahirnya, hartaku aku wariskan dari nenek moyangku. Zahir kalimat itu. Apabila, ini kata beliau. Ya. Lau qala laka qail, ane kata ada orang berkata kepadamu, min aina laka hadal bait, dari mana rumahmu ini? Umpamanya ada orang tanya, dari mana rumahmu ini? Lalu dia mengatakan, warastu min abai, aku mewarisi dari bapakku. Betul enggak? Kalau memang itu dari warisan, betul, enggak salah. kalau itu sekedar pengkhobaran. Bahwasanya dia mengkhobarkan rumah itu adalah warisan dari bapaknya, bukan bangun sendiri. Kalau itu, dipahami ya. Jadi apabila mengatakan hartaku ini aku wariskan dari bapakku, sekedar mengkhobarkan hartaku ini karena warisan, bukan usaha saya, itu saja, ini enggak masalah. Kalau itu saja pengkhobaran. Yang menjadikan dikatakan mengingkari nikmat ketika melupakan Allah yang beri nikmat. Jadi pahami? Atau pengingkaran seperti Qarun ketika mengingkari Allah yang berikan nikmat dan mengatakan sesungguhnya aku diberi harta itu karena kepandaianku. Nah, ini kan pengingkaran kalau itu Allah yang memberikan. Kita diingatkan rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Lalu Qarun terucap, sesungguhnya saya aku diberi harta ini adalah karena ilmuku. Nah, ini karena melupakan Allah. Ini. Nah, ketika ucapan hadza mali ya warastuhu min abai, ini hartaku aku wariskan dari bapak-bapakku umpamanya. Ada unsur pengingkaran terhadap Allah. Bahwasanya Allah lah yang beri nikmat. Allah yang menciptakan sebab, yaitu Allah yang menciptakan orang tuanya kaya. Lalu juga Allah yang mensyariatkan anaknya bisa mewariskan harta orang tua. Dia lupa itu. Nah, ini yang dinamakan mengingkari nikmat. Bisa pahami? Bisa pahami ini? Nah, ini. Sama dengan perkataan, kalau bukan kamu supirnya, saya mati. Ini mengingkari enggak? Mengingkari. Berarti menyandarkan hidupnya kepada supirnya itu. Ini ya Iwan. Ini ya. Dari sini dia ambil faedah bahwanya kadang-kadang perkataan yang tidak diniati syirik terjatuh dalam kesyirikan. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, lakin muradu mujahid ayyudifa alqail tamallukahu lil mali ila sabab alladhi huwa al irs mutanasiyan al musabbib alladhi huwa Allah fa bi taqdirillah azza wa jalla an'ama ala abaika wa malaku hadzal bait wa bisarillah azza wa jalla yantakilu hadzal bait ila milkik ala min tariqil al irsi. Ya, yang sekarang ini. Akan tapi yang dimaksud oleh Mujahid bin Jabir rahimahullah menyebutkan perkataan inilah perkataan mengingkari nikmat adalah yang mengatakan itu menyandarkan pemilikan hartanya itu kepada sebab, sebab warisan. Jadi warisan itulah yang menjadikan dia punya harta ini. Lalu melupakan yang menciptakan sebab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia bisa mewarisi adalah takdir Allah. Allah yang menakdirkan orang tuanya kaya. Ini pertama. Allah yang beri nikmat kepada orang tuanya. Orang tuanya kaya. Yang kedua, dia bisa mewarisi harta dan kekayaan pun karena syariat Allah. Syariat Allah mengatur anak bisa mewarisi hartanya orang tua. Di sana karena terpenuhi syaratnya. Dan karena sama-sama agamanya, sama-sama muslim. Kalau beda agama terputus warisan. Nah, karena kamu muslim, orang tuamu muslim, maka secara syariat kamu bisa mendapatkan warisan. Ini semuanya kan dari Allah. Jadi hakikatnya yang memberikan nikmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melupakan Allah yang memberikan nikmat, maka ini dikatakan mengingkari nikmat Allah. Ini ya ibu. Maka yang selamat bagaimana? Alhamdulillah, Allah beri nikmat saya bisa mewarisi harta orang tuanya. Jadi tetap kepada Allah sandarannya. Alhamdulillah, Allah kehendaki saya bisa mewarisi harta orang tuanya. Tetap dinisbatkan kepada Allah. Allah yang menjadikan dia bisa mewarisi hartanya orang tuanya. Tapi kadang-kadang manusia itu lupa. Ini pentingnya iman, pentingnya tauhid, tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifat. Karena sebagian manusia karena begitu mengagungkan sebab, seolah-olah semua terjadilah dengan sebab, akhirnya bersandar kepada sebab. Akhirnya kejadian alam pun, musibah-musibah alam itu pertama orang sebab. Terjadi tsunami, kenapa? Terjadi tsunami, kenapa? Wah, dikaji sebabnya. Oh, karena ada gunung di apa, batu di bawah laut. Apa? Lupa bahasanya Allah yang menciptakan itu semua. Ada batu besar di bawah laut umpamanya turun, kluk, waktu airnya tumpah. Andai kata itu sebab, siapa yang menciptakan sebab? Siapa yang menciptakan ada batu di bawah laut? Siapa? Siapa yang menyebabkan batunya jatuh? Allah. Siapa yang menyebabkan airnya naik ke atas? Allah semuanya. Apa sebabnya Allah timpakan itu? Maksiat. Ini yang dilupakan oleh manusia. Kenapa Allah takdirkan itu semua? Batu yang di bawah laut. Apa nak istilahnya? Istilahnya? Joglok apa? Turun. Allah takdirkan itu semua karena sebab ulah manusia bermaksiat. Tapi orang lupa itu. Akhirnya dikasih sebab. Lupa kepada Allah. Allah yang menimpakan musibah. Begitu juga nikmat. Karena orang selalu bersandar kepada sebab. Lupa akhirnya pada anaknya. Nah, kalau kamu ingin kaya seperti bapak, ulet. Lihat ini anak bapak sudah kaya karena ulet dulu. Wah, bahaya itu. Bapak ini kaya dulu ulet ini, makanya pakai garam saja umpamanya, contoh saja. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nikmat. Rezeki datang bukan karena uletnya seseorang, semata-mata bukan karena kepintaran seseorang. Nah, banyak orang ulet rezekinya biasa-biasa aja. Ada enggak, Pak? Ada enggak? Ulet sekali, jam 3 bangun, udah. Langsung ke pasar, enggak sholat subuh. Ya dapatnya segitu-gitu saja. Yang jam 8 belum bangun, enggak sholat subuh, rezekinya banyak, ada enggak? Ada juga. Ada enggak? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang, ya memang Allah berikan rezeki, ada dengan sebab, ada tanpa sebab. Maka minhuhi yahtasib. Dan ketika kita mendapatkan rezeki dengan sebab, ingat Allah yang menciptakan sebab. Maka sandarkan kepada Allah, alhamdulillah Allah mudahkan saya usaha ini, lalu Allah bukakan rezeki lancar. Itu semuanya adalah dari Allah. Jangan dilupakan Allah. Jangan dilupakan. Begitu juga rezeki ilmu, ya ikhwan, thalabul ilm. Antum dimudahkan thalabul ilm. Alumni memakan mendapatkan ilmu, memahami ilmu, dimudahkan menghafal. Itulah dari Allah, nikmat Allah. Jangan dilupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab antum rajin, sebab antum cerdas, sebab antum, itu adalah sebab yang Allah berikan kepada antum. Allah ciptakan kepada antum sebab kebaikan itu. Maka syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sampai perkataan Mujahid insyaAllah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barakal ni Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.